Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اختلف العلماء في المزارعة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وقد اختلف العلماء منهم من يقول لا يجوز المزارعة البتة. من قالها؟ قول من؟ أبو حنيفة. طيب، ومنهم من يقول يجوز في نوع خاص، في نوع ما؟ من هو؟ شافعي. في ماذا؟ في الكرم فقط والتمر والنخل. ومن مع الشافعي؟ ظاهرية. وظاهرية يجوز في شيء ما، وهو في النخل فقط. جيد. وقول آخر، أنت دبط لين فدبطني إمام مالك. ماذا يقول الإمام مالك رحمه الله؟ Atas bolehnya pada setiap barang-barang tetap asalnya. Berkata Imam Malik, bolehnya muzara'ah pada barang-barang yang asalnya telah ditetapkan. Asalnya apa? Nah, belum jelas. Pada setiap yang di dalamnya terdapat manfaat minal asjar. Baik. Boleh muzara'ah pada segala sesuatu yang padanya ada manfaat. Bisa diambil bunganya, bisa diambil buahnya, bisa diambil daunnya, bisa diambil batangnya, dan seterusnya. Yang diambil buahnya banyak, termasuk kurma di dalamnya dan anggur. Yang diambil daunnya seperti daun teh. Yang diambil batangnya seperti pohon jati dan pohon sengon, dan seterusnya. Maka semua yang memiliki manfaat yang bisa diambil, maka dia boleh melakukan muzara'ah. Diminta orang lain untuk mengurusnya, nanti diberi prosentase atau diberi bagian. Dapat siapa lagi? Ba'dahu. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Mada yaqul Imam Ahmad? Bolehnya pada setiap pohon yang berbuah yang bisa dimakan. Bolehnya? Pada setiap buah yang bisa dimakan. Nah, pada setiap buah yang bisa dimanfaatkan. Dan sudah kita katakan tadi, lebih bagus kalimat yang lebih umum, manfaat. Sebab tidak mesti buah, kadang daunnya, kadang batangnya, kadang bunganya. Nah, ada pendapat lain? Ada pendapat yang lain? Pendapat siapa lagi? Pendapat para ahli hadis, al-muhaddisin. Naam. Baik, pendapat yang terakhir, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, dan juga pendapat para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, wa Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain, dan juga dari kalangan tabi'in, dan juga dari kalangan para ahli hadis. Idzan, ma huwa ar-rajih anta? Wama ta'lil? Apa yang rajih dan apa alasannya? Pendapatnya Imam Malik yang rajih. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad mirip, hanya bedanya tentang masalah manfaatnya. Tidak mesti buah, tetapi apapun pohon-pohonan yang memiliki manfaat yang diambil daripadanya. Hadza huwa rajih ala qawlu man? Menurut siapa rajih? Syekh Al-Bassam. Al-Bassam. Abdullah Al-Bassam. Di sini sebutkan qala an-Nawawi huwa ar-rajih al-mukhtar. Dia yang inilah yang paling rajih dan yang dipilih fi jami'il ansar, kaum muslimin di seluruh negeri, di sepanjang masa. Amsar, seluruh negeri. Asar, seluruh zaman. Ini setiap negeri sepanjang masa. Jaruna alal amal bil muzara'ah. Mereka semua mengerjakan muzara'ah. Artinya apa? Sudah sejak dulu sampai hari ini para kaum muslimin dan para ulamanya melakukan muzara'ah. وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة وأجاد. Dan Ibn Khuzaimah menulis kitab khusus masalah muzara'ah. Wa ajada, dan bukunya sangat bagus. Dari kata jayyid, ajad, yani bukunya jayyid, bukunya bagus. Ba'dahu, setelahnya serahkan. Iqra wa taba'a al-imamu Ahmad, wa taba'a al-imamu Ahmad. Imamah, bukan imamu. Terus diterjemahkan. Wa taba'a al-imamu Ahmad ala jawaziha فقهاء الحنابلة المحققون منهم والمقلدون. Terus. وتمسك. وتمسك هؤلاء بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر فإنها قضية مشهورة. قضية مشهورة. قضية مشهورة لا تقبل الرد wala ta'wil. Ayo terjemahkan. Dan para pengikut Imam Ahmad. Bukan para pengikut, itu fi'il taba'a. Taba'a yutabi'u mutaba'atan. Dan Imam Ahmad mengikuti. Ya. Atau lebih gampang, dan mengikuti Imam Ahmad atas bolehnya. Dan mengikuti Imam Ahmad atas bolehnya muzara'ah al-musaqah. Dan para fuqaha Hanabilah. Enggak pakai dan. Itu pelakunya, itu fa'ilnya. Jangan pakai dan. Fuqaha Hanabilah. Ulangi. Bahasa dosa yang baik dan benar. Mengikuti Imam Ahmad atas bolehnya muzara'ah wal musaqah. Fuqaha Hanabilah. Muhaqqiq, para pentahqiq, peneliti, para peneliti. Para peneliti dari mereka. Wal muqallidun. Muqallid enggak tahu. Apa muqallid? Qallada yuqallidu taqlidan. Mengikut. Mengikut mah baik. Kalau taqlid juga baik. Ya terjemahkan taqlid saja. Telah mengikuti Imam Ahmad atas pembolehan tersebut para fuqaha dari kalangan Hanabilah dan para muhakkiknya maupun para muqallidnya. Coba ulangi terjemahannya sambil melihat. Dan telah mengikuti Imam Ahmad atas bolehnya musaqah wal muzara'ah fuqaha dari kalangan Hanabilah, para muhakkik dari mereka dan muqallid. Ya, para muhakkik dan para muqallidnya. Terus. Dan mereka berpegang dengan dasar ini dengan muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Yahudi Khaybar. Ya. Mereka berpegang dengan muamalahnya Nabi kepada orang Khaybar. Yahudi Khaybar. Terus. Fa innaha qadiyatun mashhurah. Karena itu adalah apa qadiyah? Konsekuensi. Itu iqtidar. Qadiyah masalah. Karena itu adalah masalah yang masyhur. Karena itu adalah masalah yang masyhur yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa ditakwilkan. Naam. Sahih. Mereka berpegang dengan muamalah Nabi terhadap Yahudi Bani Khaybar. Karena itu adalah masalah yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal, tidak bisa ditolak dan tidak bisa ditakwilkan. Ba'dahu. Walidha faqad istamarat hadhihi al-mu'amalah mundu ukidat hatta adalahum Umar ibn al-Khaybar fi khilafatihi, fa bihadha yatahaqqaq annaha lam tunsakh wa lam tubdal. Terus. Terjemahkan. Oleh karena ini, Oleh karena itu muamalah ini terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Sejak Aqadat, dari akad. Setelah dilakukan akadnya oleh Nabi dan Yahudi terhadap Yahudi. Setelah dilakukan akad antara Nabi dengan Yahudi. Hatta ajalahum Umar, sampai Umar ibn Khattab mengusir mereka dari Khaybar pada kekhilafahan Umar. Dan oleh karena ini, oleh karena itu terus berlanjut muamalah itu sejak diakadkannya hingga diusirnya mereka. Ajlahum, diusirnya mereka. Yahudi oleh siapa? Oleh Umar. Maka di sini Umar sebagai fa'ilnya. Hatta ajlahum Umar an Khaybar fi khilafatihi, di khilafahnya, Wabihada, dan dengan itu yatahakkak, terbukti bahwasanya itu tidak mansukh, lam tunsah, walam tubaddal, dan tidak diganti. Baca kembali terjemahannya dengan baik dan benar. Allah. Oleh karena itu muamalah tersebut telah berlanjut sejak di disepakati oleh Nabi dan Yahudi hingga kurang dekat itu ya speakernya, hingga Umar bin Khattab mengusir mereka dari Khaybar. Teruskan. Belum selesai. Oleh karena itu muamalah ini terus berlanjut sejak Nabi dan sejak disepakati oleh Nabi dan juga Yahudi hingga Umar bin Khattab mengusir mereka dari Khaybar pada kekhilafahannya. Dan dengan ini telah terbukti bahwasannya muamalah tersebut tidak terbatalkan dan tidak dimansuhkan. Tidak dimansuhkan dan tidak diganti. Cih, ba'dahu, yang setelahnya. Amma ahadis Rafi' ibn Khadij Al-Qudaij. Amma hadith Rafi' ibn Khadij allati istadalla biha al-mani'un faqad takallama fiha al-ulama wa dhalika liidtirabiha wa litalawuniha fa innaha tawatan yarwi al-man'u an umumatihi wa taratan ukhra an rafi'a. Ibn Zahir bin Zahir wa thalitha an Sima'ih. Ini baca apa terjemah? Bahasanya belum selesai apalagi terjemahnya. Naam. Adapun hadis-hadis Rafi' bin Khadij yang berdalil dengannya orang-orang yang melarang Syed, terus yang melarang muzara'ah, maka para ulama telah berbicara padanya. Syed, ya ini telah diperbincangkan dan ini menunjukkan kalau hadis itu ada masalah. Kalimat takallama sudah terkesan, sudah bermakna kalau hadis itu ada kekurangan, apakah dhaif atau lemah atau sehingga dikatakan takallama fiha al-ulama, sehingga diterjemahkannya jangan kalimat takallama berbicara tapi diterjemahkan telah dikritik oleh para ulama. Adapun hadis Rafi' ibn Khadij yang dijadikan dalil oleh orang yang melarang muzara'ah, maka telah diperbincangkan oleh para ulama dengan kritikan-kritikan atau telah dikritik oleh para ulama. Karena apa? Wadhalika litirabiha wa talawuniha. Karena daruratnya. Karena apa? Darurat. Tidak kedengeran. Darurat. Ah, darurat salah. Ittirab bukan darurah. Kalau darurah pakai dad kemudian ra, darurah. Ini ada ta-nya ittirab dan ada ba-nya dari kata daraba. Kalau kamu terjemahkan memukul aja mungkin sudah dekat. Karena ada ba-nya. Kalau darurah kan enggak ada ba-nya. Ini ada ba-nya. Daraba, ittirab. Goncang. Goncang itu kenapa pakai kalimat daraba? Saling pukul memukul. Yang ini saling ini bertentangan dengan itu bertentangan dengan ini, katanya riwayat ini begini, katanya riwayat itu sebaliknya. Itu namanya ittirab, goncang. Naam. Wa syakka fiha. Wa talawuniha. Karena berbolak-baliknya. Ya, karena berwarna-warninya riwayat tersebut, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Terus tahukah hadisnya yang mana? Masih ingat? Hadis Rafi' ibn Khadij adalah ketika mengatakan bahwa ketika dia melakukan muamalah tersebut ditegur oleh ami-aminya Bani Umumatihi, menyatakan sesungguhnya kami telah dilarang untuk melakukan hal tersebut, dan taat Rasulullah SAW lebih baik, mentaati Rasulullah SAW lebih baik. Kemudian dibacakan hadis, man kanat lahu ardun fal yazra'ha wala yukirruha bitulutin wala rubu'in wala bita'amin musamma. Siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah diolah. Jangan kemudian mengadakan kerjasama dengan memberikan sepertiga atau seperempat atau sekian. Ini sepertinya tidak boleh muzara'ah kan? Tidak boleh memberi dengan seperempat, setengah, ila akhir. Ternyata hadisnya muttarib, goncang, dan banyak dikritik oleh para ulama. Lanjutkan. Fa'innahu innaha taratan yarwi al-man'u an umumatihi wa taratan ukhra an Rafi ibn Zahir. Karena hadis tersebut taratan sekali diriwayatkan, sekali diriwayatkan dari larangan tersebut dari paman-pamannya, paman-pamannya, dan sekali waktu yang lain, waktu yang lain diriwayatkan dari Rafi' Ibn Zahir, wa salisan, dan yang ketiga diriwayatkan dari para pendengarnya. Tsumma yarwi an-nahyu an qira'il ard. Kemudian larangannya pun tentang qira'il ardi, menyewakan, bukan kerjasama. Terus wahinan yanha ba'dak, setelah kamu sebelahnya. Sudah tandanya boleh bahas kan kemarin? Nah, ini sekarang yang kamu baca yang belum dibahas, mau dibahas bersama. Memang sengaja yang dibaca yang belum dibahas untuk kita bahas hari ini. Enam, sehingga diketahui apakah kalian bisa membaca sendiri atau tidak. Yang belum pernah dibaca, kamu baca, kamu terjemahkan. Enam. Wahinan yanha anil jal, warabian anitulut ibadulub wa ta'amul musamma. Nah. Dan terkadang diriwayatkan melarang dari ja'al. Ja'al itu dari kata ju'lah, memberikan imbalan. Terus Rabi'ah. Dan riwayat yang keempat disebutkan larangan dari as-sulus dan tubuh atau memberikan makanan sekian. طيب وبهذا فبهذا حصل التراب والشك فيها. Dan ini dihasilkan dengan ini terjadilah kegoncangan dan keraguan pada riwayat tadi, hingga berkata Imam Ahmad, hatta qala Imam Ahmad hadis ghafi alwan wa dhurub, sampai-sampai Imam Ahmad berkata bahwasanya hadis ghafi itu berwarna-warni dan bermacam-macam. Terus waqad anqara ushabah wa lam ya'lam bihi Abdullah bin Umar illa fi khilafah di Muawiyah. Dan para sahabat telah mengingkarinya, dan Abdullah bin Umar tidak mengetahuinya kecuali setelah di masa khalifah Muawiyah. Fa kaifa mithlu hadzal hukmi yakhfa alaihim wa hum yata'atunahu. Naam. Fa kaifa mithlu hadzal hukmi yakhfa alaihim wa hum yata'atun. Yata'atun maknanya saling melakukan atau saling mengerjakan. Nah, ba'dahu. Setelahnya. Wa 'ala fardin sijamiha. Wa 'ala fardin sijaniha miha. Wasahhatil ahad biha. Faqad ajaba al ulama anha wa an hadith Jabir bi ajwibatin muqni'ah. Dan atas kewajiban fard itu sering diterjemahkan anggap saja. Ala fardin si jamiha. Kalau kita anggap hadis tadi lurus, wa sahhatil akhdi biha, dan dibenarkan untuk mengambil hadis tadi, Maka diterima oleh para ulama darinya. Dan dari hadis Jabir dengan muqni'ah itu artinya memuaskan. Dengan memuaskannya. Ajwibahnya apa? Jawaban. Jawab-jawab. Iya. Jangan ragu-ragu. Ulangi dari awal. Wa 'ala fardin sijamiha wa sahhatil akhdhi biha. Faqad ajaba al-ulama'u 'anha wa 'an hadits Jabir bi ajwibatin muqni'ah. Terjemahkan. Dan apa tadi? Kalau dianggap dan dibenarkannya, kalau dianggap hadis itu benar, dan kalau dianggap hadis itu benar, maka jawaban para ulama darinya, dan maka dari, itu fi'il bukan benda. Jadi terjemahannya menjawab, maka para ulama menjawab begitu. Maka para ulama menjawab darinya dan dari hadis Jabir bi ajwibatin muqni'ah, dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Ulangi dari awal. Wa 'ala fardin sijamiha wa sihhatil akhdhi biha, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pendapat jika dianggap benarnya, maka jawaban para ulama darinya salah. Tadi sudah perbaiki, bukan jawaban, itu fi'il, kata kerja, menjawab. Maka menjawab. Ulangi dari awal. Jika dianggap benar hadis ini dan dibenarkan mengambil daripadanya, maka jika dianggap benar hadis ini dan dibenarkan mengambil, yang diambil darinya, ya, maka para ulama menjawab telah menjawab darinya, dari hadis-hadis Jabir yang memuaskan jawaban-jawabannya, dengan memuaskan. Allah ajabal ulama wa anha, maka para ulama telah menjawabnya dengan jawabnya dan menjawab hadis Jabir dengan jawaban-jawaban yang memuaskan. Baik, jawabannya sebagai berikut. Kalian terjemahkan sebagai tugas kalian. Nanti dibaca oleh kamu, ya. Dan seterusnya. Jangan pindah tempat. Sehingga bisa semuanya mendapat giliran. Barakallahu fiikum. Hanya mengingatkan yang kemarin, bahwa yang rajih adalah pendapat yang keempat, atau pendapat yang membolehkan muzara'ah dalam keadaan mereka membantah hadis yang dipakai oleh golongan pertama, yang menyatakan tidak bolehnya muzara'ah dengan hadis Ibn Khadij. Taib. Yang kemudian dibantah oleh para ulama, kalaupun sahih, Ternyata dijawab pertama apa? Tidak sahih. Hadisnya muttarib, goncang, durubun, wa alwanun, macam-macam, bertentak, saling bertentangan riwayatnya, saling berbeda-beda. Tapi kalau dianggap sahih, para ulama telah menjawab dengan jawaban-jawaban. Maka supaya enggak penasaran, kalian lihat jawabannya dari para ulama. Barakallahu fikum. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran.